lagu berduet dengan Cak Sodik New Monata. Kebetulan banget juga ini hari yang pertama kita nyanyikan dan bertepatan dengan seperti judulnya ya. Judulnya, ha? Iya. Pas banget dengan judulnya ini. Apa Cak Sodik? Sidoarjo Layawengi. Sidoarjo Layawengi. Karya cipta dari Bang Jamal. DMR. Lepas wajah sari meninggal no aku tanpa papiku. Kue ngajak pulang kue latih loro hatiku. Kue ikari janji ku loro loro ne hatiku. Apote uriku Cak Sodik. Padang langit kriang bebas mojo sari. Aku ninggal no koe iki wis dalane. Banyu kadung milih rai somba. Yeah. Kalau lagu mengangkat nama daerah biasanya wong-wong Darjo keling kabeh. Iya, langsung ke sini semuanya ya. Judulnya si Darjo Wayawengi. Sampai gue kas tadi kasetnya.